Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala asyaykhu ibn Bazin rahimahullah wa an umara marfu'an man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Baik, ini dari Umar bin Khattab ya. Terus as-sawabu huna an ibni Umar wa syakku yuhtamalu annahu min ibni Umar aw ahadir ruwati wal ma'na wahidun li anna al-halfa bi ghairillahi ta'zimun lahu wa annahu salihun li anna al-halifa halifa masdar halifa li anna al-halifa bi ghairillahi بغير الله تعظيم له وأنه صالح لهذا الحلف وهذا لا يليق إلا بالله فهذا الذي يعظم لأنه عالم السر وأخفى وعالم ما في القلوب وكانت العرب تحلف بآبائها والمعظمين وكان هذا موجودا في أول الإسلام ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وحذر منه وقال ولا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا الأنداد وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك هذه رواية عمر وهذا من الشرك الأصغر وقد يكون من الأكبر إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به له شأن ويتصرف في الكون ويستحق أن يعبد من دون الله وإلا فهو من الأصغر ولهذا ورد أنهم في أول الإسلام يحلفون بآبائهم ثم نهوا عنه إجلالا لتوحيد وتعظيما لجناب الله وسدا للذرائع الموصلة إلى الشرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan terakhir dari bab 42. Ya, yaitu mengenai fala taj'alu lillahi andada. Di bab ini Ani bin An Umar, namun yang benar adalah Ani bin Umar. Bukan dari Umar, tapi dari Ibnu Umar. Ini kekeliruan dari salah seorang perawi. Bahwasanya ya, Rasulullah SAW qala bersabda man halafa bi ghairi la faqad asyraka faqad kafara au asyraka. Rawahu Tirmizi wa hasanahu wa sahahu Al-Hakim. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, ya, baik, berarti dia, dengan segala makhluk apapun, dia bersumpah dengan selain Allah, maka dia kufur atau dia syirik. Maka ini mengandung kemungkinan ya, adanya keraguan dari sang perawi. Ya, au di sini di makna waw. Ya, maka maknanya fayakunu kafara wa asyraka. Ya, namun yang dimaksud sini al-kufur wasyirku al-asgoron. Ya, maksudnya adalah syirik dan kufur asgor. Nanti ada ketentuan ketika hukum bersumpah atas nama selain Allah berubah menjadi syirik akbar. Jadi di hadis ini dari Ibnu Umar, Nabi alaihissalatu wassalam mengabarkan dalam hadis ini ya, sebuah larangan bahwa barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah dengan berbagai makhluk, berarti dia telah menjadikan makhluk tersebut syarikan lillah, sekutu bagi Allah. Berarti dia kufur kepada Allah. Kufur. Walaupun itu kufur asghar. Nah, baik. Yang namanya bersumpah. Ketika orang bersumpah, demi apa? Misalkan seorang bersumpah nih, sebagaimana kaum nasionalis. Ya, kaum kufar murtadun nasionalis, nasionalis itu murtadun ya, yang mengatakan mereka murtad adalah para ulama, diantaranya Syekh Shalih Al-Fauzan di Syarah Durus Nawaqidul Islam, Syekh Bin Baz juga demikian. Nah, kalangan murtadun kaum nasionalis, mereka itu ya, ketika mereka mengagungkan negara mereka, maka mereka akan bersumpah dengannya demi NKRI, demi negeriku, ya, demi padamu negeri, aku berjanji, ya, jiwa raga kami, kami akan tumpahkan semuanya. Ini kaum nasionalis, ya, demi, ini mereka bersumpah karena mereka mengagungkan, ya, dari kalangan kaum nasionalis ini. Tapi terkadang nanti maknanya kufur akbar apabila mereka mengagungkan apa yang disumpah berupa makhluk tadi, apakah negerinya, itu mereka mengagungkannya seperti pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang namanya bersumpah ini konsekuensinya menunjukkan pengagungan dia terhadap yang dijadikan objek sumpah. Seorang berkata demi NKRI, berarti dia mengagungkan NKRI. Ya. Baik, adapun Allah bersumpah dengan nama-nama makhluk, ya itu boleh. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. La yus'alu wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, mereka yang ditanya. Nah, kita enggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Tatkala Allah bersumpah dengan nama makhluknya, itu berarti Allah mengagungkan makhluk-makhluknya. Berarti makhluk-makhluknya ini lahu sya'nun 'adzim. Punya perkara besar. Baik, tatkala orang bersumpah dengan suatu objek, berarti dia mengagungkan objek tersebut. Nah, yang namanya pengagungan secara hakiki itu hanya diberikan kepada Allah, hanya milik Allah. Maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya, bahkan sebagian ulama boleh bersumpah dengan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ya, iblis bersumpah wa bi izzatika. Nabi Ayub bersumpah wa bi izzatika lagi nabi. Ya, barakatik. Baik. Nah, ini boleh bersumpah dengan salah satu sifat Allah, semisal sifat izzah atau nama-nama Allah, ya, warahman, tabarakallahu fikum. Nah, jadi hubungan hadis ini dengan bab ini jelas bahwasanya hadis ini menunjukkan yang bersumpah dengan selain Allah, bersumpah dengan selain Allah berarti dia telah menjadikan objek yang dia sumpahi tersebut berupa makhluk itu sebagai niddan, sebagai masil syabih, ya, sebagai tandingan yang serupa, yang semisal padanan bagi Allah dalam hal masyiah, iradah, kudrah, dan seterusnya. Paham sini? Nah, baik, kita masuk penjelasan Syekh Bin Baz. Lalu sedikit aja dari saya ya. Nah, Syekh Bin Baz menyatakan, ketika mengomentari apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, an Umar yang benar washab huna an ibni Umar, yaitu dari ibni Umar. Nah, syak ini, keraguan ini yuhtamal itu mungkin dibawa kemungkinan bahwasanya annahu min ibni Umar, ya, itu ragu bahwasanya itu dari ibni Umar tapi ragu salah seorang perawi. Wal ma'na wahidun, namun makna satu, li annal halifa bi ghairillah ta'dhimun lahu. Karena kalau bersumpah dengan selain Allah berarti mengagungkan yang dijadikan objek sumpah tadi. Ya. Baik. Wa annahu salihun li hadzal halif. Berarti dia menganggap objek yang dia jadikan sumpah tadi itu sudah layak untuk ya bersumpah dengannya. Wa hadza la yaliku illa billah. Ini enggak patut kecuali sumpah itu hanya ditujukan pada Allah. Ya. Karena kalau tadi sudah dikatakan seseorang bersumpah dengan sesuatu hal berarti dia mengagungkan sesuatu hal tersebut. Dan pengagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fahadhal ladzi yu'azzamu, maka yang diagungkan ini makhluk tadi. Ya, kalau dijadikan objek sumpah, ya, kalau itu Allah, ya Allah, Allah lah yang yu'azzam, yang diagungkan. Li'annahu 'alimu sirri wa akhfa. Wa 'alimu ma fa fil qulub, karena Allah yang mengetahui rahasia yang tersembunyi, mengetahui apa yang ada di dalam hati. Allah lah yang berhak diagungkan. Tabarakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Ya, mana wa kanatil arab tahlifu bi abaiha. Nah, orang-orang Arab dahulu mereka biasa bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka. Karena bapak mereka agungkan. Ya. Wal mu'adzamin, dan siapa saja yang diagungkan. Apakah itu malaikat, para nabi, para wali, negeri, kalau kaum murtadun kalangan nasionalis lokal maupun interlokal, mereka mengagungkan negeri-negeri mereka. Negeri-negeri mereka agungkan sampai keluar syair-syair, sumpah-sumpah yang ngeri. Ya, yang itu bahkan sudah masuk ubudiyah. Nah, itu udah ngeri, pengorbanan jiwa raga untuk negeri. Ini ngeri ini. Jiwa raga kami untuk negeri itu enggak benar. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita itu hanya untuk Allah rabbul alamin. Ini udah ngeri ini. Ya, para ulama menghukumi berperang karena asobiyah, ya, karena fanatisme negeri itu mati, matinya jahiliyah bukan mati syahid. Matinya mati jahiliyah. Ya, enggak boleh. Kalau diajak pemerintah perang, perangnya lawan siapa? Lawan Malaysia, enggak boleh. Malaysia kaum muslimin. Hatta perang lawan Singapura itu kufar, negeri kafir. Ya. Walaupun di Singapura ada azan, tapi Singapura itu negeri kafir. Ya. Karena pemerintahnya itu orang-orang kafir. Jangan ditanya hukumnya apa. Nah, seandainya pemerintah mengajak kita menyerang Singapura, tapi karena dilandasi asobiyah, ingin menjajah, bukan lillahi kalimatillah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Yang namanya jihad itu sarana untuk dakwah. Paham gak itu? Yang namanya jihad sarana untuk dakwah. Sebuah negeri diserang itu untuk menaklukkan negeri tersebut supaya negeri tersebut menjadi pemeluk Islam, tunduk kepada, atau minimal tunduk kepada Islam dengan membayar jizyah. Ya, bukan untuk sekedar menguasai negeri mereka, merampas hartanya, menjadikan wanita-wanita dan anak mereka sebagai budak. Bukan. Ya, itu mah peperangan Romawi Persia kayak begitu. Ya, negeri Islam tidak begitu. Ya, kepada jihad dalam Islam itu sarana untuk dakwah. Tatkala dakwah sudah mentok, mereka tidak mau, maka diserang. Itu pun untuk dakwah. Lihat Fathul Makkah, tujuannya apa? Dakwah. Hunain, tujuannya apa? Dakwah. Semua jihad yang ada itu untuk dakwah. Ya, semua jihad yang ada untuk dakwah. Jihad hujum. Kalau jihad difa, lain lagi. Mempertahankan diri. Ya, jihad menyerang, semuanya untuk dakwah. Ya, barakallahu fikum. Jadi gak boleh dilandasi karena cinta negara. Cinta itu asobiyah. Asobiyah, itu muta'asibun. Tercela semua. Kalau mati, matinya jahiliyah. Sangit, tahu sangit. Balang sangit, bau. Bukan syahid, matinya sangit. Gak ada mati kayak begitu. Bohong, gak boleh. Ya, kayak dulu ada seruan dari ya, bapak nasionalis, marhainis, pembuka jalan komunis di Indonesia, yang diagungkan-agungkan orang, yang menolak hukum Allah, menghapus 7 butir, ya, kesepakatan kaum muslimin, mengkhianati para pejuang kaum muslimin, al-ma'ruf, ro'i sukum, nah, itu ya, dia dulu bersama PKI, ya, mengompori, memprovokasi seluruh rakyat Indonesia untuk mengganyang Malaysia. PKI senang Malaysia negeri kaum muslimin, serang. Lihat, kalau ikut jahiliyah, asobiyah. Malaysia kaum muslimin. Muasa iroh kok mereka mau apa? Gak ada bukti murtadnya mereka. Kecuali mereka seperti ya, orang-orang Irak di zaman Saddam Hussein. Ya, baru mereka tuh kalangan Ba'athiyun. Yang divonis kafir oleh para ulama, oleh Syekh bin Baz. Yang mengatakan Saddam Hussein itu innahu kafara. Walau sholah. Walau soma, kata Syekh bin Bas. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, Saddam kufur dengan akidah ba'siyahnya, sosialisnya, ketika itu. Ya, kan kemudian di akhir hayatnya dia bertobat sebelum dihukum mati oleh Amerika. Nah, Malaysia tidak ada seperti itu. Orang-orang Malaysia, ya keumumannya seperti orang Indonesia. Mereka muslimun. Masa diganyang? Nah, ini kerjanya PKI, ya, sama pemimpin yang buka jalan komunis di Indonesia, ya, pemuka, ya, pemimpin yang membuka jalan pemahaman kufur nasionalis masuk ke Indonesia, nasionalisme, yang membuka masuk paham kufur marhenisme masuk ke Indonesia ini, ah, dia itu, nggak ada mahabbah ke dia sedikit pun, nggak ada. Tidak ada jasa dia, justru jasa dia itu banyak kerusakan yang ditimbulkan. Ya, orang boleh bilang dia berjasa segala macam. Nah, sampai anaknya nantang, siapa yang lebih berjasa? Nabi yang mulia Muhammad SAW, apakah? Bung, Bung itu dia. Tahu Bung siapa tuh? Bung Ma'ruf itu. Allahu musta'an. Ya, jadi nggak boleh, nggak benar. Jihad kalau bukan karena dalam rangka dakwah, bukan karena ingin meninggikan kalimat Allah, itu bukan jihad. Itu asobiyah. Kalau mati, matinya jahiliyah. Matinya jahiliyah. Maka nasionalisme ini ya harus disingkirkan dari pribadi kaum muslimin. Seorang muslim boleh enggak mencintai kampungnya? Boleh. Cinta negeri dia, cinta istrinya, cinta anaknya, cinta kampungnya. Tapi lihat, enggak boleh kecintaannya itu melebihi kecintaan kepada agama ini. Apalagi kepada Rasul, kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh. Ya, yel-yel kaum nasionalis itu yel-yel kekufuran. Sumpah mereka itu, ya, sumpah kesyirikan. Bersumpah atas nama sayang Allah. Demi ini, demi itu, demi NKRI, demi. Nah, ini bukti pengagungan mereka terhadap zat yang disumpahi. Nama yang disumpahi. Kalau pengagungannya seperti pengagungan mereka kepada Allah, kufurlah mereka. Dan nampak, ya, bendera la ilaha illallah dibakar, nah, tidak masalah, bahkan mereka ikut bakar. Coba kalau ada orang bakar bendera mereka, ya, ngamuk mereka, ya, ya, ini bukti pengagungan mereka melebihi pengagungan mereka kepada agama ini. Ya. Ah, udah akbar, udah, ya, udah akbar. Kalau ada orang bersumpah demi NKRI, syirik asghar, tapi di mata dia NKRI itu sangat agung sekali. Ibu Pertiwi itu ummahat mana sih? Ibu Pertiwi itu akhwat mana itu? Akhwat Ibu Pertiwi. Itu kan Pertiwi itu saya enggak tahu itu ya, apa itu? Iya, Ibu Pertiwi itu akhwat mana itu Pertiwi? Hah? Majhul. Majhul lah, majhul ain lagi. Bukan majhul hal, majhul ain. Udah, itu siapa Pertiwi ya? Saya dari dulu, dari kecil bertanya-tanya. Siapa sih Ibu Pertiwi itu? Ibu Pertiwi itu siapa sih? Ha, masya Allah. Kita dibikin ya, menghambakan diri pada Ibu Pertiwi. Siapa dia? Ibu kita itu, ya, umahat kita yang asli, ibunda kita, istri Nabi. Baru ibu kandung kita. Ya. Baru ibu kita lagi, istri bapak kita. Itu ibu kita juga. Haram selama-lamanya. Ya. Haram selama-lamanya, itu ibu kita, bapak antum poligami, itu ibu antum, walaupun usianya di bawah antum, ya, bapak antum meninggal, haram nikahin dia. Kalau antum nikahin dia, dibunuh sama Nabi. Nabi pernah membunuh orang yang kayak begitu, ya, dibunuh sama Nabi. Ya, ada orang seperti itu menikahi bekas istri bapaknya, dibunuh oleh Rasulullah SAW. Rasul mengutus orang untuk bunuh dia. Nah, itu karena udah jadi ibu kita selama-lamanya. Nah, ibu kita itu aja, istri-istri Rasul, ibu kandung kita dan istri-istri bapak kita. Selesai. Ibu susuan juga. Ibu susuan juga sama. Ibu susuan kita. Ibu mertua juga. Ibu antum, mertua antum ada 4, nah, tambah lagi. Ibu antum kandung 1, ibu dari istri bapak 3, ibu mertua 4. Nah, banyak tuh ibu antum udah. Ya. Mertua itu yang laki-laki istri 4 itu istri yang ketiga itu tetap termasuk mertua. Nah. Apa? Seperti usaha kan 2. Enggak. Istri yang enggak apa? Enggak. Aku bilang mertua saya kan muwahhid. Kalau umpama mertuanya kita tuh ada istri. Oh, jadi bahas itu nih. Enggak usah kan masalah itu. Kalau mertua itu ada 4 istrinya. Kita nikah dengan istri anak yang sebenarnya yang ketiga itu termasuk ibu kandung kan istri yang kedua ketiga itu kan enggak sementara aja tapi kalau mertua dari ibu istri itu betul ya Mana lagi tadi? Berikutnya kata Syekh bin Baz. Wa kanatil Arab tahlifu bi abaihim bi abaiha. Mereka biasa mengagungkan ya bapak-bapak mereka wal mu'azzamin dan siapa saja yang diagungkan. Wa kan hada maujudan fi awalil Islam. Ini ada di awal-awal Islam. Mereka bahkannya bersumpah wa bi abik gitu kan. Bi abika demi bapakmu. Ya. Summa nahana Nabi, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melarangnya anhu dari hal tersebut wa hadzara minhu dan Nabi mentahzirnya memberikan peringatan itu seraya bersabda la tahlifu bi abaikum wala ummahatikum wala walal andada. Ya, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian, ya, bersumpah atas nama tandingan-tandingan yang lain. Nabi bersabda man kana harifan siapa yang bersumpah fal yahlif billah, maka dia mesti bersumpah dengan nama Allah. Au yasmut, atau dia diam aja. Jangan bersumpah. Atau dia diam aja. Nah. Taib. Kemudian kata Syekh, ya. Hadhihi riwayat Umar, baru yang ini riwayat Umar. Mana lagi tadi? Wa rawa al-Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Umar. Dari Umar sendiri, dari Nabi alaihi salatu wasallam, man halafa bi syai'in dunallahi faqad asyraka. Baru ini riwayat Umar. Siapa yang bersumpah dengan sesuatu hal yang merupakan bukan Allah, maka dia telah berarti telah berbuat syirik. Baru ini. Ya. Ini riwayat Umar yang tadi di atas Ibnu Umar. Baik. Sama. Ya. Kufur apa namanya? Faqad kafara wa asyraka. Nah, para ulama ada yang membedakan antara kufur dan syirik. Ya. Faqad kafara wa asyraka. Para ulama ada yang membedakan itu. Ya, ada yang membedakan antara kufur dan syirik. Ya. Karena antara syirik dan kufur ada yang umum, ada yang khusus. Maka setiap musyrik pasti dia kafir. Namun tidak setiap kafir dia musyrik. Ya. Tidak setiap kafir dia musyrik. Ini salah satu definisi yang disampaikan oleh Syekh Fauzan di soal jawab Nawakidul Islam yang tipis. Ya, bukan yang di syarah durus, ya, tapi yang tipis. Masih ingat enggak yang pernah kita baca di daurah? Ya, Nawakidul Islam yang tipis tanya jawabnya itu. Ya. Nah, setiap musyrik kafir. Tapi tidak setiap kafir musyrik. Nah, kenapa? Karena ulama membatas apa? Sebagian ulama memberikan penjelasan syirik itu apa sih? Syirik itu adalah sorful ibadah li ghairillah. Ma'allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah di samping dia beribadah kepada Allah. Orang-orang Quraisy musyrikun. Ya, orang-orang Quraisy musyrikun. Orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu kafirun. Kafirun. Kenapa? Karena mereka enggak beribadah kepada Allah sedikit pun. Paham sini? Orang-orang ateis, Buddha, Konghucu, ya. Hindu yang apalagi lah agama yang enggak beribadah sedikit pun pada Allah, maka mereka kafirun. Yang namanya syirik, sorful ibadah li ghairillah ma'allah. Ya, di samping mereka beribadah pada Allah, mereka juga memalingkan ibadah kepada selain Allah. Majusi kafirun, bukan musyrikun. Ya, bukan musyrikun. Hai barakallahu. Hah? Nasrani Yahudi. Ya. Mereka beribadah pada Allah kan? Tapi beribadah pada selain Allah juga. Bahkan Yahudi sampai hari ini mengucapkan la ilaha illallah. Tentu dengan bahasa mereka. Bahasa Ibrani, tapi maknanya sama. Ya, namun kan mereka menyekutukan Allah dengan peribadatan kepada selain Allah yang mereka berikan kepada Uzair, ya salah seorang nabi. Yukol ada yang mengatakan orang soleh di antara mereka, penghafal Taurat. Tapi ya. Iya, nggak beribadah pada Allah, beribadah pada api. Nah, beribadah pada api. Nah. Tapi musyrik ya kafir. Itu juga. Ya, tapi kafir belum tentu musyrik. Ya, diitlakan. Sama-sama itulah. Sama-sama bukan Islam lah. Ya, itu definisinya. Ya, la musyahah dan istilah. La musyahah dan istilah. Baik. Wahada minasyirkil asgar. Nah, ini bersumpah dengan nama selain Allah ini termasuk syirik asgar. Ya, termasuk syirik asgar. Ya, Waqad yakunu minal akbar. Terkadang bisa dia menjadi syirik akbar idza qama biqalbil halifi anna hadzal mahlufa bihi lahu sya'nun yatasarrafu fil kaun wa yastahiqqu ayyu abada min dunillah. Nah, ini bisa jadi syirik akbar kalau orang yang bersumpah tadi ya terdapat di kalbu orang yang bersumpah tadi bahwa zat yang dijadikan sumpah, nama yang dijadikan sumpah selain Allah tadi ya memiliki peran ya dalam alam semesta ini, dia mampu bertindak di dalam alam semesta ini atau dia layak diibadahi selain Allah, maka jadi syirik akbar. Ya, atau para ulama yang lain menambahkan kalau dia mengagungkan ya nama yang disumpahi tadi, semisal dia bersumpah atas nama negeri dia, ya, dia mengagungkan negeri dia seperti pengagungan dia kepada Allah, maka kufur. Ya. Wa illa namun kalau tidak bahwa minal asghar. Namun itu syirik asghar. Walihada oleh karena itu warada annahum fil awal Islam, terdapat keterangan bahwasanya orang-orang Arab dahulu di awal Islam mereka yahlifuna bi abaihi, mereka bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka, summa nuhu anhu, kemudian ya mereka dicegah oleh Nabi alaihi salatu wasallam ijlalan tauhid wa ta'dhiman li janabillahi, ya karena mengagungkan tauhid ya untuk memuliakan Allah wasad dan nidara'i ya dan juga menutup celah pintu yang akan musilah akan menghantarkan ila syirki, kepada kesyirikan yang lebih besar yaitu syirik akbar. Taibar kalafikum. Nah. Nah, orang-orang Arab dahulu walaupun mereka baru masuk Islam di awal-awal Islam, tatkala mereka sudah terbiasa bersumpahnya itu dengan bi abihi, bi abika, bi abiha, bi abiki. Ya, udah biasa bersumpah dengan nama bapak, ya. Tapi mereka sudah mengagungkan Allah. Mereka sudah mengagungkan Allah. Mereka tidak ada maksud mengagungkan bapak mereka seperti pengagungan mereka kepada Allah. Ya. Ini kan termasuk syirik asghar ya. Termasuk syirik asghar. Ketika belum ada larangan, ya. Maka itu jaiz, boleh. Kalau sudah dilarang, pasti Nabi larang. Apalagi ini konsekuensinya gak main-main. Syirik asghar. Syirik asghar itu dahsyat, lebih dahsyat daripada kabair, dosa besar. Karena kalau al-kabair, itu masuk dalam cakupan ayat. وَيَغْفِرُ مَدُونَ ذَلِكَ لِمَا يَشَىٰ. Dan Allah dapat mengampuni dosa dunahu, selain syirik. Selain syirik tadi, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini yang disebut tahta masyiatillah. Ya, siapa saja yang Allah kehendaki. Namun kalau syirik asghar sekalipun, itu kata para ulama masuk ke cakupan ayat sebelumnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik asghar sekalipun. Cuman yang membedakan dengan syirik akbar di dunia murtad pelakunya, keluar dari Islam, diberlakukan hukum-hukum kufar. Kalau syirik asghar di dunia tidak dikatakan murtad. Ya, di akhirat sama-sama enggak diampuni. Bedanya apa? Syirik akbar mengekalkan pelakunya di jahanam, syirik asghar azabnya tidak kekal. Paham di sini ya? Ini pendapat yang dipilih ya oleh banyak ulama dibandingkan sebagian ulama yang berpendapat syirik asghar kedudukannya sama seperti kabair, dosa besar. Berarti tahta masyiatillah. Ya, dijawab oleh para ulama tidak tepat ya seperti itu. Nah, jadi di awal Islam tatkala mereka biasa ya, mengucapkan bi abi itu jaiz, boleh. Baru muncul larangan dan nggak boleh lagi, jadi haram, syirik asghar. Nah, kemudian mana lagi tadi? Nah, sudah selesai. Baik. Berikutnya, matan berikutnya yang keempat. Fadl dibaca matannya Ihsan, kemudian dibaca syarahnya. Ihsan, An Hudzaifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud ya. La an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Baca syarah ya. Qala syarih rahimallahu taala qala Ibnu Mas'udin li annal halifa bi ghairihi li an la li an li'an ahlifa. Atau la'an ahlifa. La'an ahlifa billahi kadiban ahabu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Li'an al-halifa bighairillahi syirkun. Wal-halifu billahi kadiban ma'siyatan. Wasyirku ma'siyatun. Ma'siyatun. Ini khobar li'anna, kan dia ma'tu. Wasyirka a'zamu minal kadibi. Wasyirku, wawunya istinafiyah aja udah. Wasyirku a'zamu minal kadibi. Wa jinsu syirki akhtaru min jinsil ma'asi. Wal kadibu la yajuzu wa muhramu. Muharramu. Taib. Dari Ibn Mas'ud, dia berkata, an ahlifa billahi kadiban. Aku bersumpah atas nama Allah dalam keadaan berdusta, itu ahabbu ilayya, lebih saya sukai. Ya, lebih saya sukai daripada min an ahlifa bighairihi shadiqan. Daripada saya bersumpah jujur dengan keadaan jujur, tapi dengan nama selain Allah. Karena kalau berdusta itu maksiat. Tapi kalau bersumpah atas nama selain Allah, syirik. Ya. Berdusta itu dosa besar. Tapi kalau bersumpah atas nama Allah, itu syirik. Walaupun syirik asghar, di atas maksiat. Ini perlu diperhatikan ya. Itu di atas maksiat. Nah, ini kedalaman pemahaman Ibnu Mas'ud. Bukan maksudnya Ibnu Mas'ud menghalalkan berdusta dalam sumpah. Ya, la'an itu lamnya lamul ibtida. An-nya an masdariyah. Ya, berarti ada fi'il yang mahdzub. Ya. Ada fi'il setelah an. Ya. Nah, fi'ilnya itu mansub. Fi ta'wil masdar marfu 'ala ibtida kalau kita i'rab. Nah, mana khabarnya? Ahabbu ilayya itu khabar mubtada. Ya, itu maksudnya. Jadi Ibnu Mas'ud menyatakan bersumpahnya saya dengan sesuatu hal yang itu merupakan kedustaan, ya. Namun saya bersumpahnya atas nama Allah itu lebih saya sukai daripada saya bersumpah dengan nama selain Allah, tapi walaupun jujur saya itu, ya. Nah, beliau lebih merajihkan, menguatkan bersumpah atas nama Allah dusta dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur. Karena kalau bersumpah dengan nama Allah, ya, dalam keadaan ini itu kandungan walaupun dusta masih terdapat kandungan tauhid. Ya, tauhid cacatlah. Kenapa? Karena maksiat. Karena iman kan itu namanya iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Tetapi tauhidnya itu secara umum ya tidak ternodai. Ya. Taib. Terdapat keburukan-keburukan dusta. Beda dengan orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Dia jujur. Jujurnya dia udah enggak diterima. Kenapa? Nah, tauhidnya rusak. Tauhidnya rusak. Taib, barakallahu fiik. Paham sini ya? Jadi ini wajhul istidlal, konklusinya. Ya. Wajhul istidlal dari Ibnu Mas'ud yang beliau sampaikan di sini. Nah, kata Syekh bin Baz, ya, Ibnu Mas'ud menyatakan, ya tadi sudah enggak perlu kita terjemahkan, enggak perlu baca lagi itu matan hadisnya. Matan asarnya li annal halifa bi ghairillah syirkun, karena bersumpah dengan nama selain Allah itu kesyirikan. Wal halifa billahi kadiban maksiatun. Nah, bersumpah dengan nama selain Allah walaupun berdusta itu maksiat. Wasyirku a'dhamu minal kadib, dan syirik itu lebih dahsyat, ya, lebih besar dosanya daripada dusta. Dusta itu maksiat. Wa jinsu syirki akhtaru min jinsil ma'asi. Nah, jenis kesyirikan itu lebih berbahaya daripada jenis maksiat. Tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ini masuk syirik akbar, syirik asghar. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syirik akbar, syirik asghar. Bedanya cuma tadi. Syirik akbar mengekalkan pelakunya. Syirik asghar tidak mengekalkan. Syirik akbar di dunia murtad pelakunya, syirik asghar enggak. Namun sama-sama enggak diampuni. Bedanya itu ayat innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Baru ini syirik akbar. Siapa yang berbuat syirik pada Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia. Ini syirik akbar kata para ulama. Ya, ya, Syekh An-Najjar, seorang mustafid yang ada di Madinah, punya buku kecil. Saya punya buku di rumah mengenai hakikat syirik asghar. Antum baca di situ. Ya, keterangan syirik asghar. Faedahnya bagus. Ya, faedahnya bagus. Kalau antum beli, ha, bacakan di depan anda juga bagus gitu ya, di depan teman-teman yang lain ganti-gantian kayak biasa, cakep itu faedahnya. Berikutnya mana lagi tadi? Wal kadzib la yajuz wa muharramun. Ya. Dusta itu tidak boleh diharamkan. Ya, diharamkan maksiat. Namun bersumpah atas nama selain Allah itu lebih dahsyat lagi. Ya, barakallahu fikum. Nah, Ibnu Taimiyah mengomentari asar Ibnu Mas'ud ini, beliau mengatakan li'anna tauhida bil li'anna al-halifa billahi kadziban fihi tauhid. Bersumpah atas nama Allah walaupun dusta masih ada tauhidnya. Wal halifu bi ghairillahi shadiqun syirkun. Bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur itu ada kesyirikan. Ya. Taib. Nah, kebaikan tauhid azam min hasanati shidq. Kebaikan tauhid itu lebih agung, lebih besar daripada kebaikan jujur semata. Nah, ini jujur kan kebaikan. Tapi tadi bersumpah atas nama Allah kebaikan. Nah, kebaikan tauhid lebih besar daripada kebaikan jujur. Nah, jujurnya itu pun cacat karena apa? Bersumpah atas nama selain Allah. Ya. Nah, barakallahu fik. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Lanjut lagi Ihsan, dibaca matan hadisnya lagi. Yang kelima ya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu ma syaa Allahu wa syaa fulanun walakin qulu ma syaa Allahu tsumma syaa fulanun. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahihin. Qala syarih an Hudzaifah marfu'an la taqulu. Itu langsung lanjut wajaan Ibrahim an-Nakhai. Oh, beda ya. Ah, terus lanjut syarah. An Hudzaifah marfu'an la taqulu ma syaa Allahu wa ma syaa fulanun walakin qulu li'anna al-wawa taqtadi al-musawata wa tashrika fala tajuzu bikhilafi summa fa innaha litarahi fa hiya jaizatun wal kamalu an yaqula laulallahu wahdahu. Baik. Dari Hudzaifah. Ya, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Ya. Anna Nabi, dari Nabi alaihi salatu wasallam qala, beliau bersabda, la taqulu masyaallah. Ini lainnya la nahiyah. Janganlah kalian mengucapkan ya masyaallah wa masya'a fulan. Ya, masyaallah wa masya'a fulan. Jangan kalian mengucapkan ini. Semua atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Karena itu huruf waw ataf itu yaqtadi al-jam'ah gitu kan, wal musawata. Ya. Berarti waw ini menunjukkan ya adanya penggabungan dan kesamaan antara Allah dan si fulan. Semua ini masyaallah wa fulan. Semua ini atas kehendak Allah dan si fulan. Berarti sama si fulan dan Allah. Ya, kehendaknya ini. Nah, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Walakin qulu masyaallah tsumma syaa fulan." Namun ucapkanlah masyaallah kemudian atas kehendak si fulan. Kenapa boleh? Karena huruf ataf tsumma ini pekan lalu sudah dijelasin ya. Itu menunjukkan ada namanya tertib. Ya, berurutan. Allah dulu baru si fulan dan tarahi penundaan, pengakhiran. Ya, maka ini boleh. Baik, barakallahu fikum. Paham sini? Ya, ini mudah dipahami ya. Ini mudah dipahami. Baik. Nah, namun yang tadi saya baca, antum baca tadi kita dengar, Syekh bin Baz tidak mengangkat masalah isbat sifat masyiah bagi makhluk. Berarti dalam hadis ini makhluk ditetapkan oleh Nabi SAW punya masyiah. Karena Nabi bersabda, namun katakanlah, ya, namun katakanlah masya Allah, summa masya, summa sya'a fulan. Kan begitu. Kata Nabi, masya Allah, summa sya'a fulan. Katakanlah semua atas kehendak Allah, baru kemudian atas kehendak si fulan. Berarti di sini Nabi menetapkan adanya masyiah bagi makhluk, bagi hamba. Berarti ini bantahan terhadap siapa? Hah? Bantahan terhadap siapa ini? Rey, Khawarij apa itu apa? Kaum Syiah atau kaum siapa? Rey. Bantahan terhadap siapa, Rey? bantahan terhadap Khawarij atau terhadap ya Kuburiyun, hah? Hah? Jabriyah. Nah, bantahan terhadap Jabriyah ya. Ya, yang mereka mengatakan makhluk enggak punya masyiah. Makhluk mujbarun. Ya. Musayyarun. Makhluk itu enggak ada masyiah, enggak ada pilihan. Dia dijabar, dipaksa oleh Allah untuk melakukan baik atau buruk. Tadi pagi kita baca Al-Furqan ya. Ya, orang-orang sufi wahdatul wujud ya, mereka itu jabriyah juga. Ya. Mereka jabriyah. Yang hakikat mereka itu, yang level hakikat, kan level tahqiq itu yang tertinggi, ya, menyatakan orang yang maksiat itu taat sama Allah. Cuman gak taat sama syariat, tapi taat sama apa? Takdir. Oh. Karena Allah takdirkan dia maksiat, dia taat sama Allah. Ajib. Ajib ya. Nah, dibantah habis oleh Ibnu Taimiyah di Al-Furqan tadi pagi. Nah. Ya, Syekh bin Baz menjelaskan ini ringkas saja. Li'anal waw taqtadi al-musawata wa tasyrik. Ya. Wal jama' tambahin. Karena waw, kalau Masya Allah wa fulan, ini waw ini menunjukkan adanya kesamaan, persekutuan, ya, penggabungan, semua atas ketentuan Allah dan fulan. Ya, berarti sama fulan dan Allah. Ya, dalam hal masyiah, ini kan gak benar. Ini syirik. Ya, berarti menyamakan Allah dengan si fulan. Nah. Walayajuz, ini gak boleh, ini syirik. Bikhilafi, berbeda kalau dikasih huruf atofnya summa. Nah, ini penting ini ya, belajar bahasa Arab. Masya Allah, summa fulan. Ya, kemudian baru si fulan. Karena summa itu ditarohi. Maknanya menunjukkan tarohi penundaan, adanya berurutan, tartib. Ya, berarti Masya Allah, semua atas kehendak Allah, baru kemudian si fulan. Yang menyembuhkan Allah, kemudian baru atas perantara dokter, obat, penterapis, kan begitu. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ini mudah sebenarnya ini. Taib. Namun Nabi enggak sekedar melarang ya, Nabi memberikan solusi. Kalau masih mau mengucapkan gitu, ada gantinya. Ya, Masya Allah. Ya, dan summa sya'afulan. Terus lanjut lagi, Isan. Waja'an Ibrahima an-Nakhai. Annahu yukrahu. Yakrahu. Annahu yakrahu an yakula ar-rajulu a'udhu billahi wabika. Wayajuzu an yakula. Wayujawizu. Wayujawizu. Yajuzu ya. Di matan kita apa? Ada beda-beda sih. Di matan ya natul mustafid yujawizu. Kalau di kita apa ini? Ya juzu ya terus. Wa yajuzu an yaqula billahi summa bika. Qala wa yaqulu laulallahu summa fulanun. Wa la taqulu laulallahu wa fulanun. Eh, kita bahas dulu matannya. Ya, dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, bahwa beliau yakrah, membenci ya, seorang mengucapkan isti'adah ya, karena isti'adah itu bagian dari ibadah ya, wah. Isti'adah bagian dari ibadah, beliau membenci. Nah, kalau yakrah di sini fi urfi salaf yuradu biha at-tahrim gitu ya, ini maklum ya. Nah, yang namanya al-karoha fi urfi salaf. Karoha, kalau salaf mengatakan saya membenci, itu menurut kebiasaan para salaf, itu maknanya bukan makruh tanzih yang kita kenal. Kalau dikerjakan tidak apa-apa, tapi dibenci, kalau tidak dikerjakan lebih bagus. Bukan. Nah, ini karoha fi urfi salaf yuradu biha at-tahrim itu ya. Yang dimaksud adalah tahrim. Jadi sini ya yakrah yuharrim, beliau mengharamkan begitu. Bukan memakruhkan yang kita kenal membenci. Namun beliau di sini maknanya apa? Mengharamkan. Nah, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala beliau mengharamkan. Ya, beliau mengharamkan isti'adah. Ya, seorang beristi'adah karena isti'adah bagian dari ibadah. Ya. Dan enggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Seorang berkata, A'udzu billah wa bika. Aku berlindung kepada Allah. A'udzu itu iltija, aku berlindung. A'udzu ya, berta'alluq. Billah kepada Allah, wa bika. Wa bika. Nah, ini perhatikan. A'udzu billahi wa bika. Aku berlindung pada Allah dan pada engkau. Berarti huruf waw di sini lagi-lagi berfungsi itu. Nah, berfungsi tadi ma'rifat kita. Berarti waw ini menunjukkan makna apa? Al-musawah wal jama' wa at-tasyrik. Aku berlindung kepada Allah dan kepada engkau. Berarti sama-sama zat yang melindungi Allah dan engkau begitu. Ini syirik bukan? Syirik. Nah, syirik. Taib. Karena kalau seorang mengatakan a'udzu billahi wa bika, berarti dia itu ya telah menyekutukan Allah dengan makhluk. Ya, ini syirik. Nah, kemudian kata beliau, wa yajuz ayyakun, namun seseorang boleh mengucapkan billahi aku berlindung pada Allah summa bika, baru kemudian kepada engkau. Karena huruf summa tadi menunjukkan makna at-tarohi, at-tartib. Ya. Paham enggak di sini? Jelas ya? Jadi bedanya jelas antara summa dan waw, sama yang kayak tadi. Kalau summa berarti tadi apa? Menjadikan iltija kepada makhluk setelah iltija kepada Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Berarti setelah berlindung kepada makhluk, setelah dia berlindung dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, bisa dipahami di sini? Ya. Hai barakallahu fikum. Nah, itu rahasianya. Mudah ini. Sebenarnya memahami kitab Tauhid ini. Ya, dari model-model kayak begini aja kita baca di Syekh Bin Baz ini, pahami, pahaman tuh mudah. Nah, itu poinnya itu kan. Kita memahami setiap nas, dalil, ayat, riwayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan apa ya, hubungannya dengan judul bab yang beliau bawakan. Dengan permasalahan. Itu aja udah. Kitab Tauhid simple. Baru nanti setelah antum memahami itu, baca buku-buku yang syuruhatnya, ya Anatul Mustafid atau Fathul Hamid, ya itu baru untuk meluaskan materi, ya. Tapi untuk menguasai materi kayak gini aja, kenapa nggak boleh, ya? Kenapa bolehnya pakai summa? Nah, ini penting. Ya, simple aja. Kitab Tauhid itu mudah kok dipahami. Kita siapa sih Kitab Tauhid itu susah? Ya, sehingga orang-orang jangan Kitab Tauhid dulu, tematik aja dulu. Bahas keluarga, pernikahan dulu. Ini keliru nih. Padahal kan akidah dulu. Nah, kita pahamin dulu per poin, per poin, per ayat, per hadis, per riwayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, dipahami. Yang memberikan pemahaman perantaranya ini bagus nih. Syekh Bin Baz nih, gak tanggung-tanggung. Ya. Syekh Bin Baz, gak tanggung-tanggung ini. Ini apalagi coba kan? Ya, Syekh Bin Baz buku beliau yang kita baca. Nah, terus mana lagi tadi? Makanya antum kalau udah baca ini, terus ditinggal itu kacau ini. Kita 3 tahun kemudian udah error. Nah, udah error. Ya, udah error. Udah ingatan kita lemah. Maksiat banyak. Perempuan banyak. Karena perempuan zaman kita itu enggak kayak di zaman Imam Bukhari dulu. Sehingga Imam Bukhari bisa menjaga memorinya. Memori Imam Bukhari bertambah hafalan, yang hafalan dulu tetap terjaga. Kita baru nambah hafalan sedikit, yang kemarin hilang. Nah, keluar rumah, gak usah keluar rumah. Di dalam rumah lihat handphone. Akhwat, mending akhwat. Oh, baru ngeliat cewek berjilbab aja merinding. Ini sekarang, lepas hijabnya. Kayak apa tuh coba? Nah, makanya dibaca terus. Kitab Tauhid ini, dimuroja terus, dibaca terus. Nah, ini penting ya. Makanya kita, saya sendiri pun, ya, setiap tadris mengajar itu selalu Kitab Tauhid. Mau di mana Kitab Tauhid. Ya. Sampai di lapas sekalipun, di penjara Kitab Tauhid, nah, peduli amat dah. Itu nanti diberhentiin sama menteri apa namanya ngatur penjara, Menko Humham apa itu namanya. Nah, itulah. Kalau tahu-tahu di tengah jalan diberhentiin, biarin dah, enggak apa-apa. Ya. Yang penting Kitab Tauhid. Saya enggak mau. Udah, kita ini aja tematik dulu. Ya, tematik dulu. Lihat tuh orang-orang yang ngajar-ngajar di kantor polisi tuh. Ya. Dari kapan mereka masuk ke kantor polisi? ngajarin itu polisi-polisi itu. Dari dulu sampai hari ini, udah jangan kasih itu dulu, nanti ntar mereka lari pelan-pelan dulu, tematik dulu. Udah tematik, temanya yang polisi senang lagi. Apa? Teroris, Khawarij. Nggak pernah ya penyakit yang ada di polisi. Coba. Korupsi, uang haram, itu bahaya. Ya. Biar modar itu polisi itu. Hah? Uang haram, tahdir itu, suap itu. Itu udah rahasia umum. Mau dari level jenderal sampai kopral itu terlibat kayak begitu-gitu semua. Ya, di jalanan kecuali ya yang Allah rahmati lah ya. Ya itu udah rahasia umum. Ya, mau di samsat, mau di mana, wah, kelas itu semua. Ya, ya. Antum ke samsat calonnya itu siapa? Si juga. Ah, paling nangkep bandar narkoba sebelum masuk kasus, ah, tebus. Oh, tebus, suap, mau nggak? Kalau dia masuk kasus, tambah lagi tebusannya. Ya, itu bandar narkoba Freddy yang dihukum mati, rahimahullah, itu bocorin tapi nggak ada tindakan sampai sekarang. Yang nentuin harga narkoba itu polisi, polisi dia yang ngomong, ini dia yang jualan, dia yang dihukum mati, makanya dia kesel, dia bocorin itu. Nah, dia nego polisi mau harga berapa, ntar dapat persenan dari saya sekian puluh ribu aja, polisi naikin 100 ribu, berarti ana per sekiannya 50 ribu, naik lagi ntar ada lagi kasih harga. Itu harusnya itu ustadz yang masuk kantor polisi bawain itu, ngapain tema-tema mulu, penyakitnya aja langsung obatin, ya, kitab tauhid dulu. Tetap tauhid kan banyak tuh hukum bigori manzalullah ntar ada tuh. Nah itu kalau mau tema, mau tematik jangan yang mereka senang. Teroris, teroris, teroris dari tahun kapan? 12-an tahun masuk kantor polisi. Ustaz Sunnah dari dulu teroris, teroris, teroris mulu. Teroris, enggak usah ada kajian, mereka juga udah ngelaksanain. Membasmi teroris, ya. Ini kan cuma melegalisasi. Apalagi kalau ada fatwa. Hah? Salah tembak gimana? Dan susah tembak. Oh gak apa-apa, dan pahala istihad. Boin hadis. Idza istahdal hakim fa'asa falahu ajron. Wa idza akhta'a. Salah enggak? Enggak. Falahu ajron. Dapat pahala lagi. Enggak salah. Udah salah tembak. Jer. Kamu bukan terus ya. Jenggotan sih kamu. Bukannya salah udah istihad. Pahala satu, pahala satu. Dosa enggak? Enggak. Ini ajib ini. Ini ajib ini. Ajib apanya? Ajib sesatnya. Bukan saya itu ya. Kagum ya. Kagum terhadap kesesatannya. Ini ngawur ya. Bawain ke polisi itu syirik. Apa namanya? Kitab tauhid. Kalau mau tematik, suap. Suap, uang haram. Bawain itu hadis. Saya tialana zamanun. La yubali almaru bima akhadal mal. Amin halal, amin haram. Bawain itu. Yang serupa-serupa tuh. Sesuap daging dari harta yang haram. Panaru au lebih, neraka yang layak. Tuh, bawain tuh kayak gitu-gitu tuh. Orang yang menyuap dan disuap, finar. Tuh, bawain kayak gitu-gitu. Ah, bawain tuh semua tuh. Ah, itu teroris, teroris. Oh, teroris pernikahan. Terus pernikahan. Aduh. Kapan bener? Kita aja belajar tauhid tiap hari, kagak bener-bener. Amal nggak belajar, ngelawan, ngelawan, nggak ada pengakuan terhadap Allah, nggak ada, ya, nggak ada. Nah, ini nggak ada pengakuan terhadap syariat. Nah, ini ya yang perlu diperbaiki. Ya, saya sih nggak peduli. Saya kan pernah cerita dulu, khutbah apa, kajian di menteri, kantor menteri. Saya tahu nih kalau saya sampein, saya bakal diresafel nih. Benar. Nah, sampai ada menterinya peduli amat, habis itu jadwal saya nggak ada lagi. Hah? Peduli amat, yang penting disampaikan apa, ikumatul hujah. Ikumatul hujah, sekularisme kufur. Nah, udah ikumatul hujah, padahal juga dia dapat hujah ya lah. Hari gini emangnya dia cari, nggak bisa cari informasi sekuler boleh nggak sih gitu kan. Boleh nggak sih. Tapi barakallahu fiik. Ah, mana lagi tadi? Udah dibaca belum sama semua tadi syarahnya? Belum. Baru matannya ya tadi ya. Ya. Baik. Sum wa qala wa yaqul Allah summa fulan wa la taqul Allah wa fulan. Nah, yang boleh itu seorang mengatakan seandainya bukan karena Allah, baru kemudian seandainya bukan karena fulan, ini boleh. Ya. Jangan dikatakan seandainya bukan karena Allah dan si fulan, itu enggak boleh. Ya. Baik, barakallahu fik. Ya. Dibaca syarahnya lagi tadi siapa? Ihsan ya. Ihsan. Al-Syarih rahimahullah taala wa jaa'a Ibrahim an-Nakhai annahu yaqra'u an yuqala a'udzu billahi wa bika fala yajuzu a'udzu bi fulanin wala billahi wa bi fulanin bal yaqulu a'udzu billahi summa wa hadha min kamali tauhidi wal wajibu 'alal muslimi an yahrisa ala kamali tauhidihi wa imanihi wa an yabta'ida an syirki daqiqihi wa jalilihi wa an yabta'ida anil ma'asi anil ma'asi fa innaha tunakisu at tauhida wal imana wal yakina fa'idatun hadisu aflaha wa abihi hadha qabla an-nahyi fi awwalil islami la yajuzu an yaqula laulallahu summa an-nabiyyu lamahtadaina hadisu la yakhafu illa allaha wa dhiba laysa min hadzal babi bal huwa jaizun idza qala bi dhimmatika as'aluka aw bil amanati in qusida bihi al Halifu lam yajuz wa illa fala wajaza yajuzu an yaqula a'udhu billahi minka li anna an-nabiyya qala laqad utti bi'azimin summa tarakaha idza qala rajulun liman ahsana ilayhi antal munkidu al-azimu fa hadha bihasabi niyyatihi wal afdalu an yaqula laulallahu summa anta li anna qawlahu anta al-munkidu al-azimu qattuhi bi syai'in. Baik. Mana tadi syarahnya semua itu ya? Ha. Anda tadi kata Syekh bin Bas fala yajuz, maka enggak boleh seorang mengucapkan na'udzu bi fulan, aku berlindung kepada si fulan. Dan enggak boleh juga seorang berkata a'udzu billahi wa bi fulan, itu enggak boleh. Ya, dia mengucapkannya a'udzu billahi kalau pakai si fulan baru summa bi fulan. Kemudian aku berlindung pada Allah baru kemudian kepada si fulan. Hadza min kamali tauhid, maka ini merupakan bagian dari kesempurnaan tauhid, ya, kesempurnaan tauhid. Nah, kemudian ini ma'rifat antum mengenai perbedaan huruf waw dan atop, ini berfungsi semua di sini ya, di bab ini. Ya. Wa hadza min kamali tauhid. Ini bagian dari kesempurnaan tauhid, maka yang wajib bagi setiap muslim dia mesti antusias ya, akan kesempurnaan tauhidnya, keimanannya, dan dia menjauhi segala bentuk kesyirikan yang dakik, yang samar maupun yang jalil, yang terang nyata. Dia mesti menjauhi segala bentuk maksiat. Maka maksiat itu mengurangi tauhidnya, imannya dan keyakinannya. Ya, karena iman itu yazid, ya, bi yazid, ya, wayankus yazid bi ta'ah wayankus bil maksiat. Iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian faedah ya. Bagaimana dengan hadis aflaha wa abih ya. In sadaqa. Nabi ini yang bersabda aflaha ya. Sungguh dia telah beruntung wa abihi ya. Wa abihi ha? Demi bapaknya sungguh dia telah beruntung in sadaqa jika dia jujur. Padahal Nabi bersabda man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak, ya. Gitu kan? Itu gimana ini? Ya, kata Syekh, hadza qabla nahyi fi awal Islam. Itu tadi sebelum larangan, sebelum Islam. Karena dulu biasa begitu. Orang-orang Arab biasa mereka mengucapkan wa bi abika. Ya, tadi sudah saya sebutkan kan? Itu bukan dalam rangka yamin. La yuqsadu bihi al-yamin, bukan. Tapi itu yajri ala al-sinati min ghairi qasdil yamin. Ya, yajri ala al-sinatin nas. Yajri ala al-sinatihim. Itu ya udah. Memang itu sudah jadi kayak bahasa mereka. Bukan maksudnya sumpah. Orang-orang Arab sampai sekarang bahkan mereka dikit-dikit wallah wallah wallah. Terutama orang-orang Yaman. Wallah wallah. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit kita dengar dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Enggak, itu mereka mimba bitakit ngomongnya gitu. Padahal perkara-perkara remeh. Kadang kita bersumpah atas nama Allah itu pada perkara besar. Ya kan? Perkara remeh wallahi wallahi wallahi wallahi. Itu biasa. Yajri ala arsinatihim. Ya, min ghairi qasdil yamin. Tanpa maksud sumpah, begitu. Nah, jawaban yang kedua sebagaimana disebutkan oleh Syekh. Itu qabla nahyi fi awalil Islam. Berarti ketika Rasulullah dan para sahabat mereka mengucapkan ya aflaha biwabi abi in sadaqa, sahabat juga begitu, sebelum ada larangan ini berarti ya juz mengucapkan itu. Baru setelah datang larangan terhapus. Paham enggak sini? Ini pembahasan kita kemarin di tarikh tasri nasakh. Ya. Nasakh itu ya bisa datang nas berikutnya yang membatalkan nas sebelumnya dalam bab hukum. Ta'ibarakallahu fikum. Ya. Maka dilarang. Baik. Jadi yang pertama aflaha wa abi itu mansukh dengan larangan ya yang bersumpah atas nama selain Allah yang disebutkan hadisnya di sini. Baik. Ini yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz di sini. Baik, la yajuz ayakul laulallah summa nabiyyu ya. Lima tadaina. Ini enggak boleh mengucapkan. So, kalau bukan karena Allah, itu laula itu kan kalau dalam ilmu nahwu apa? Kalau antum lagi ngirab laula, laula apa? Harfu imtina, ya, harfu imtina li wujud. Imtina usyai li wujudi ghairi gitu kan. Seandainya bukan karena Allah dan karena nabi, tentu kita enggak dapat hidayah. Itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kemudian faedah berikutnya hadis la yakhafu illallah wadh'iba. Ya. Seseorang itu enggak boleh takut kecuali dia kepada Allah dan gitu. Wow. Seakan-akan adz'ib yaitu serigala itu sama gitu ya. Ya, sama sepadan dengan Allah itu. Laisa hadza laisa min hadzal bab. Kalau ucapan demikian ya khafu illallah wa dhi'ba itu bukan dari bab ini. Ya. Bukan dari bab bersumpah. Ya, bukan dari bab bersumpah. Ya biasa kalau takut pada dhi'b takut tabii. Ya. Takut tabii. Ya, kan biasa begitu. Ya, jangan engkau takut kecuali pada Allah dan dhi'b karena di lingkungan itu kalau malam hari, siang hari, ya. Yang paling mengerikan itu kalau berjumpa dengan serigala. Itu bukan dari bab ini. Itu boleh aja mengatakan demikian. Baik. Kemudian, idza qala bi dzimmatika as'aluka. Jika seorang berkata bi dzimmatika dengan jaminan jaminan engkau, ya, aku meminta pada engkau, au bil amanatika. Bil amanah dengan perlindunganmu, aku minta pada engkau. Ini in qusida bihi al halif lam yajuz. Kalau dimaksudkan itu sumpah, kan namanya huruf qasam itu antum dia jurumnya itu wa huruful qasam apa aja? Al-wawu wal-ba'u wat-ta'u. Nah kalau pakai ba itu ba qasam, antum maksudkan itu ba-nya ba qasam, itu gak boleh. Ya. Baik. Nah, bisa pahami sini? Namun kalau selain qasam itu boleh. Ya. Berarti dia mengatakan bidhimmatika, oh itu bukan ba qasam, bukan ba isti'anah. Ba apa? Ba musahabah. Ba yang menyertai. Nah, itu. Ini pentingnya juga ya. belajar bahasa Arab. Itu bukan kosam saya, itu bau kosam. Antum baru belajar Ajrumiyah sih gitu kan. Maka belajar Mughni Labib itu Ibnu Hisham menjelaskan baru makna ma'anil huruf. Ini ba, sahabat ba yang menyertai. Sama kayak huruf ba dia apa contohnya? Ba yang sahabat ini. Innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung niat. Ya, amal itu tergantung niat. Ya, beda dengan a'udzu billahi itu bukan ba musahabah. Tapi ba apa? Hah? Bukan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Ba kokosan. Isti'anah, isti'adzah. Ba isti'anah. Ya. Apa siapa mufassir orang Mu'tazilah yang terkenal? Ya, siapa? Zarkashi. Zarkashi itu walau dia muridnya Abdul Hamid Al-Ghazali, tapi Zarkashi ini milih berbeda dengan akidah gurunya. Dia Mu'tazili. Ah, dia Mu'tazilah. Nah, Zarkashi ini di setiap mengi'rab a'udzubillah itu ba-nya atau bismillah itu enggak mau pakai ba isti'anah. Enggak mau. Itu ba musahabah. Kenapa kalau isti'anah apa? Ini ada kaitannya dengan akidah dia yang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu Jabriyah atau Qadariyah? Hah? Jabriyah atau Qadariyah? Qadariyah. Nah, kalau dikatakan aku isti'anah, meminta tolong, berlindung pada Allah kan gitu. Kalau antum bismillah, antum baca sering baca buku Syekh Utsaimin kan? Ya, di usul minmi usul, ya. Di setiap syuruhat beliau usul salasah bismillah apa yang diirab oleh Syekh Utsaimin. Ba-nya itu apa? Ba isti'anah gitu kan. Takdir itu kan jar majrur. Berarti dia muta'alliq dengan fi'il. Ya, fi'ilnya mahdzub. Bismillahi aqra, aktub, asyrab segala macam. Aktivitas antum apa? Saya membaca, saya menulis. Berarti bismillah aktub. Nah, kalau pakai isti'anah, isti'adah, berarti mereka Mu'tazilah mengakui makhluk itu dalam setiap tanduknya itu mesti ada ketentuan dari Allah. Berarti ada takdir. Hah, ada takdir. Nah, mereka kan ingkari, maka enggak mau baknya ba isti'anah, isti'adah. Si Zarkashi itu. Ya, akidahnya. Hah? Afwan bukan Zarkashi, Zamakhsyari. Ya, Zamakhsyari. Nah, tafsirnya apa itu namanya? Al-Kasyaf. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Wajuz an yaqul a'udzu billahi wa minka. A'udzu billahi minka. Ini boleh, aku berlindung pada Allah dari engkau. Ya boleh. Kan dari godaan setan terkutuk ini dari engkau. Karena Nabi bersabda, laqad utti bi'azimin. Sungguh engkau telah berlindung kepada sesuatu yang azim. Summa tarakaha. Dan Nabi meninggalkannya. Nah, apabila seorang berkata liman ahsana ilaih kepada orang yang berbuat baik kepadanya, antalah engkaulah al-munkit yang menyelamatkanku yang azim. Ya. Ini fahada bihasabi niyati. Ini sesuai dengan niatnya. Yang abdal, ya. Seorang mengatakan laulallah summa anta. Jangan gitu, ya. Engkaulah yang menyelamatkanku yang azim. Ya. Taib. Dapat cuma satu bab ini ya. Masya Allah. Setengah 10, 1 jam ini. Nah. Katanya yang jadi ala asnatinas itu yang membeli takdir dan yang kosamnya. Iya, itu bukan kosam. La yuradu bihi al-yamin. Enggak masuk. Tahajud kan dikatakan kalau kita melihat pertandingan apa? Enggak boleh sekarang, itu kan udah terhapus, mansukh. Enggak boleh. Enggak boleh. Itu kan fi awalil Islam. Fi awalil Islam. Enggak boleh. Dan hukumnya boleh waktu itu. Kalau dilarang, tentu datang nas. Nah, ternyata nas datang, selesai. Ya. Baik, kita masuk berikutnya bab majah fi man lam yaqmani, sedikit kok babnya. Ya. Di buku saya itu cuma 2 halaman. Ya kan? Di buku antum juga kan? Hah? Masailnya. Aduh, masailnya panjang ya. Saya malas baca di masailnya. Masailnya mana? Ada 5. Ah, 5 ya. Nah, yang pertama terjemahannya aja langsung ya. Tafsir ayat Baqarah fil andad. Berarti ayatnya mana tuh? Ya. Ayatnya falata jalulillahi andada. Tafsirnya itu apa? Sudah jelas itu ya. Yang kedua, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum mereka menafsirkan ayat yang turun itu pada kesyirikan akbar. Kenapa? Karena itu pada syirik akbar itu juga mencakup syirik asghar. Yang ketiga, bersumpah dengan nama selain Allah syirik. Yang keempat, apabila seorang bersumpah dengan selain Allah walaupun jujur, ya, fahuwa akbar minal yamin al-ghamus. Ya, itu lebih besar dosanya, ya, daripada dia bersumpah tapi dusta. Ya, yang kelima, perbedaan antara waw dan summa dalam lafaz. Ini berguna sekali marifat waw dan summa ini, ya. Antum yang belum pernah belajar huruf bahasa Arab sekalipun, udah pahamin ini dua ini. Summa itu menunjukkan tarohi, ya. Artinya enggak ada konsekuensi kesamaan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Nah, yang belum belajar bahasa Arab, ma'tuf alaih itu apa lagi ya? Kan begitu. Masya Allah wa fulan. Masya Allah wa sya'a fulan. Berarti si fulan dan Allah, konsekuensinya kalau dipisah huruf ataf, itu ada tasyrik. Ya, perkongsian, persekutuan, ada musawah, kesamaan, ya, ada al-jama', penggabungan dalam hal masyiah, kehendak. Nah, mesti diganti dengan summa. Summa enggak menunjukkan itu. Orang Arab enggak ada yang memahami summa itu wow, ya. Berarti kalau masya Allah summa sya'a fulan, berarti boleh. Kenapa? Karena summa enggak menunjukkan tadi. Summa itu menunjukkan tarohi. Namun yang afdol, masya Allah wahdah, begitu. Ya, masya Allah wahdahu. Ini yang afdol. Yang boleh tadi, masya Allah summa sya'a fulan. Yang afdol yang tadi. Baik. Ya. Baik, makasih si Zaki berikutnya. Ya. Ini sedikit kita bisa baca insyaallah di bab berikutnya ini. Di bab ke-43, bab majaa fi man lam yaqna bil halif billah. Nah. Ini babnya apa artinya ini? Bab jaa itu hukum atau ancaman gitu ya. Bab majaa minal wa'id, ancaman atau bisa juga hukum. Ya, fi man lam yaqna, bagi orang yang enggak redo, enggak rela bil halif billah. Ya, redo dengan sumpah atas nama Allah. Artinya ada lawan khusumat kita, lawan bertikai kita. Dia udah bersumpah atas nama Allah, demi Allah saya enggak ngelakuin. Itu berarti udah. Ya, kita tahan. Kenapa? Mengagungkan nama Allah yang jadikan dia sumpah. Kalau masih enggak redo, enggak bisa. Enak aja, demi Allah, enggak bisa, saya enggak peduli. Berarti ini enggak ada pengagungan dia terhadap Allah. Nah, ini bagian dari kitab tauhid. Bagian dari kitab tauhid ini. Bagian dari tauhid, ya. Bahwa tidak redo dengan sumpah yang disebutkan nama Allah itu menafikan keutamaan kesempurnaan tauhid. Ya. Ya, karena apa? Berarti dia ini ya, apa? Enggak ada pengagungan dia atau sedikit pengagungan dia terhadap Allah. Nah, itu konsekuensinya. Paham enggak sini? Ya. Ini pahamin aja nih, judul bab kenapa dibawakan? Apa hubungannya dengan kitab tauhid? Itu dia. Ya. Karena ini mengurangi kadar tauhid. Ya, dia enggak ridho, enggak rela. Berarti dia tidak mengagungkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengagungkan hak Allah, dia akan mengagungkan Allah yang dijadikan sebagai sumpah. Nah, ketika dia enggak ridho, ketika lawan khusumat dia, lawan tikai dia, sudah bersumpah nama Allah, dia enggak ridho juga, ya, ini berarti bukti akan kurangnya dia terhadap pengagungan Allah. Nah, ini berarti kurang iman dia. Nah, paham ya? Sampai sini ya. Nah, Zaki, baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Mas rahmatan wasi'ah. Arada al-mu'allifu bi hadzal tarjamati bayana wujubil qan'i. Qana'i. Qana'i. Qana'i itu qana'a yaqna'u masdarnya dua. Qana'ah sama masdar mimi tadinya. Qana'un, qana'ah, qana'un. Ya. Dan masdar miminya. Terus wujubil qana'i bil yamini. Wa in kana fi nafsihi syai'un min sidqil halifi aw alima kadhibahu aw tuhtammu tuhmatu tuhmatahu bidzalika wa ma dzalika fa 'alaihi an yaqna'a bil hukmi al-syar'i wa yarda bihi li'annahu laysa lin-nasi illa ma dhahara wa kadzalika laysa lil qadhi illa ma dhahara bi syahadatil uduli au yaminun au yaminil khasmi inda adamil bayyinati. Baik. Syekh bin Baz menjelaskan jadi dari judul bab ini ya, arad al mu'alifu, mu'alif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia di sini menghendaki bihadi tarjamah dengan sub judul ini. Bayana penjelasan wujubil qana, wajibnya qanaah, ridho, rela mencukupkan diri udah bil yamin dengan sumpah yang di situ disebutkan nama Allah. Wa in kana bi nafsihi syai'un min sidqil halifi. Ya. Walaupun ya di dirinya sendiri, pada dirinya sendiri itu sudah ada sedikit pengetahuan akan kejujuran orang yang bersumpah. Ini apalagi? Ya. Dia tahu. Demi Allah lawan bicara dia. Wah, dia tahu. Udah diagungkan. Oh, alima kadzibahu, atau dia pun mengetahui kedustaan si orang yang bersumpah tadi. Dia tahu. Wah, ini bohong nih. Ah. Taib, dia tahu. Diagungkan nama Allahnya. Au tuhmatahu, atau dia mengakui tuduhan orang-orang ya terhadap lawan bicara dia yang dia dituduh berdusta. Bidzalika. Wa madzalik, walaupun demikian fa'alaih, maka dia mesti ya seorang ini yang mukmin ini bertauhid ini dia mesti ayaqna'. Dia mesti ridho rela bil hukmi asy-syar'i dengan hukum syar'i, wa yardha bihi dengan hukum syar'i yang lawan dengan lawan bicara dia. Hukum syar'inya itu pasti kalau terjadi khusumat, kita lagi bertikai. Ya. Ketika itu kan enggak ada bukti, kita mengklaim hak kita. Ya, kita mengklaim hak kita. Ya. Kita berarti mudda'i. Ya. Baik. Nah, dia pun enggak ada bukti. Nah, dia akhirnya bersumpah. Al-bayyinah, bukti itu wajib ditunjukkan oleh si mudda'i. Nah, si yamin dia bersumpah. Apa namanya? Yang jadi lawan kita dia bersumpah. Ya, maka ini sudah selesai. Kecuali ada bukti ya. Ada bukti, nah ini baru jelas itu hak kita. Ketika dia bersumpah, udah selesai. Nah. Dia mesti tunduk dengan ketentuan hukum syar'i. Maka hakim ya, ketika sudah tidak ada bukti ini, hakim akan memutuskan ya, yang tertuduh ternyata bersumpah. Ya, yang tertuduh bersumpah. Maka hakim akan memberikan haknya kepada yang tertuduh. Nah, yang tertuduh itu bersumpah demi Allah, gitu kan. Li'annahu laisa lin-nasi illa ma dhahara. Karena ya, tidak ada bagi manusia ini kecuali apa yang nampak aja. Dia tidak bisa menghukumi yang batin, yang nampak. Demikian pula ya, laisa lil-qadi illa ma dhahara. Tidak juga hakim tidak memiliki ketentuan apa-apa untuk memutuskan kecuali memutuskan berdasarkan yang zahirnya ada, bisa hadatil udul dengan persaksian orang-orang yang adil atau yaminul khasam, ya, sumpahnya orang yang lawan bertikai, inda adamil bayyinah, ketika sudah tidak ada bukti. Ya. Terus baca lagi nasnya. An ibni Umar, marfu'an la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyasduq wa man. Oh gitu, faliyasduk waman. Faliyasduk, udah. Di sini ada waman. Ya. Oh. Mau ada waman, mau ada apa kek. Sama, di saya juga. Ya. Fal yasduk. Wa man hulifa baru. Kan saya minta antum baca apa namanya? Matanya dulu. Oh, matanya dulu. Ah. Langsung. Terus baca matanya lagi. Ibni Umar marfu'an la tahlifu bi abaikum wa man halafa billahi fal yasduk. Wa man la tahlifu bi abaikum naha anil. Baca matanya dulu. Oh. Dari tadi udah dibilang baca matan dulu. Tambeng amat ya. Baca matan dulu. Main baca syarah. Ini kan ini enggak tadarruj tuh mau baca syarah. Matan dulu dipahami. Nah, iya, matan itu yang di mana? Antum ada sebut matan, antum ingatnya mantan. Enggak punya. Bukan dibaca malah cengengesan dia. Bocah ini la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyardha wa man lam yardha falaysa minallahi rawahu ibnu majah bi sanadin hasanin. Dari mata antum paham ini ya, kalau main langsung syarah aja apaan enggak ngerti entar apa maksudnya ya. Lihat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia bahwasanya Rasulullah SAW bersabda la tahlifu bi abaikum. Ya, ini larangan bersumpah dengan nama bapak. Ya, tadi sudah disebutkan. Karena ini ma'ruf ya menurut orang-orang Arab. Ya. Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Taib. Ya. Kemudian man halafa billah falyastub. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah falyastuk, lamnya lam amr, maka dia mesti jujur, wajib ini. Kenapa ini ta'ziman lil yamin billah? Karena dia berarti mengagungkan ya Allah yang jadikan sebagai sumpah. Ya. Berikutnya juga yang namanya as-sidq, jujur itu wajib walau lam yahlif billah, walaupun dia enggak bersumpah dengan selain nama Allah, bersumpah dengan nama Allah kan begitu kan? Ya, wa inna sidqa yahdi ila albir wa innal birra yahdi ila jannah kan begitu. Baik. Nah, apalagi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, mesti lebih jujur lagi. Wa man hulifa lahu. Tahu enggak di sini maknanya? Apa maknanya Zaki wa man hulifa lahu? Nah, makanya ini penting baca matan. Siapa yang diberi sumpah billah dengan nama Allah, falyardha. Maka dia mesti ridho, wajib. Lamnya itu lam amr lagi. Ya, itu dalam bentuk ta'zim. Ya. Hai barakallahu fikum. Ini umum ya pada kasus da'wa, pengakuan, pengklaiman atau yang lainnya. Ini umum. Taib. Nah. Terus berikutnya la tahlif itu bukan apa namanya ini apa namanya bukan cuman larangan bersumpah dengan nama selain Allah ya, dengan nama selain Allah yaitu dengan nama bapak, semua umum ya, la tahlifu bi abaikum ya, baru baca syarahnya Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah taala Ibni Umar marfu'an la tahlifu. Udah enggak usah dibaca itu, langsung aja. La tahlifu bi abaikum naha anil halifi bil abai wal ummahati wa ghairihim wa kanu yahlifuna bihim fi awalil islami wa fi awalil hijrati ilal madinati thumma naha anhu man halafa billahi fal yasduq ay yajibu ala man halafa billahi an yasduqa wa yataharra asidqa wa yahzara al kadiba wa lihada qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin wa huwa kadhibun laqiyallaha ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban fa yajibu al-hadaru min al-halifi billahi kadhiban khassatan fil khusumati waqti ta'i haqqil muslimi bil yamini al-kadhibati wa li hadha warada fil hadithi al-akhiri man tata'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi faqad awjaba Allahu alaihi an-nara wa harrama alaihi al-jannata. Qalu wa in kana syai'an yasiran. Qala wa in kana qadara an-nawati. Rawahu Muslimun. Al-wajibu al-hadaru min dhalika wa alla ya'khudha haqqa akhihi al-muslimi illa bibayyinatin syar'iyyatin wa wajhin syar'iyyin. Wa idza tulibal yaminu falyahdhar al-kadhiba. Wa man halafa billahi qulifa. Fa man qulifa billahi falyardha. Hadha huwa syahidu ay liyardha wa liyaqna'a wa liyaqna' wa liyaqna'. Ha, lamnya itu bukan lam ta'lil, lam amr. Wa liyaqna'. Lam amr itu kalau di awal kalimat dia di kasrah. Kalau dia di tengah-tengah sukun. Waliyakna, waliyakna, liyunfik zu sa'atin min sa'ah, kan begitu. Liyunfik di awal kalimat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Yakul falyakul, karena dia di tengah-tengah. Berikutnya apa? Au. Nah, di awal au liyasmud. Paham enggak sini? Itu lamul amr. Untuk bedain dengan lamu ta'lil lihat aja maknanya. Terus walaysa lahu illa hadza. Li'annahu huwa alladhi farrata wa lam yushhad wa lam yuktab wa lam yaktub wa lam yaktub wa lam yaj'al bayyinatan fa'alayhi an yaluma nafsa. Itu alayhi ya, di buku saya itu ada ta marbutah yang betul itu huruf ha. Di buku antum sama enggak? Sama. Sama. Yang benar fa'alayhi. Bukan fa'alaitin ya. Itu ya. Terus fa'alayhi an yaluma nafsahu wa laysa lahu illa al-hukmu asy-syar'iy bil yamini li tafriṭihi wa sawfa yu'tihi Allahu haqqahu yawmal qiyamati wa man lam yardha fa laysa min Allahi wa'idun shadidun 'ala man lam yardha bi hukmillahi wa lam yatma'in bihi ilayhi fa'idatun kafaratun man halafa kadiban an yatuba wa yarudda al-haqqa li ashabihi. Baik. Berarti dari syarah awal ya. La tahlifu bi abaikum. Bi abaikum. Ini zikrul aba. Disebutkannya aba itu mimba bi zikr ba'd. Itu mimba di itu kalau dalam kajian usul itu disebut zikru ba'di afrad al-manhiyun al-manhi anhu. Penyebutan sebagian afrad dari yang dilarang. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang Arab, mereka dahulu bersumpah dengan aba. Ya. Nah, ini enggak apa namanya? Bukan membatasi hanya aba aja. Semua. Selain Allah itu enggak boleh. Ya, karena biasanya mereka dengan aba. Kalau kita apa? Bersumpahnya dengan NKRI, maka kita katakan pada orang-orang di sini, janganlah kalian bersumpah dengan nama NKRI. Bukan yang maksud NKRI tok. Semua selain Allah. Nah itu maksudnya. Taib. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Wal ummahat. Ya. Dan ibu-ibu. Ya. Gak boleh bersumpah dengan nama ibu. Ya. Dan selainnya. Kanu yahlifun bihim, karena mereka biasa bersumpah dengan orang tua mereka fi awal Islam wa fi awal hijrah, bahkan di awal Islam, bahkan di awal hijrah ilal Madinah. Ya, tsumma naha anhu, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melarangnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, kemudian mana? Beliau bersabda man halafa billah falyastuk. Siapa yang bersumpah atas nama Allah, maka dia mesti jujur. Ini perintah ya, lamnya lama amr. Ya, kalau orang yang bersumpah atas nama Allah, dia mesti jujur, jangan dusta. Selain bersumpahnya wajib jujur, apalagi kalau dia bersumpah. Ya, baik. Karena banyak orang ya, ini dengan namanya yamin fajiroh, sumpah durhaka ini. Dikit-dikit sumpah demi Allah, mau melariskan dagangan, sumpah palsu. Ini diancam oleh Nabi, enggak akan diajak bicara oleh Allah, enggak dilihat, Allah enggak akan sucikan dia. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Nabi bersabda ini sampai 3 kali. 3 jenis orang golongan yang Allah enggak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat. Ya. Kalau yang dapat hadis bitahah diajak bicara kan sama Allah? Diajak bicara enggak? Diajak bicara. Ya, Allah tanya dia ketika ditampilkan 99 sijilan catatan amal keburukan dia. Ya. Allah tanya dia, atungkiru hadza? Kamu mengingkari ini? Enggak ya Allah, ini benar dosa saya semua. Allah ajak bicara dia. Ya. Namun yang ini, tiga jenis ini enggak akan Allah ajak bicara. Wa la yanzur ilaihi, Allah enggak mau lihat dia bahkan. Wa la yuzakkihi, Allah enggak akan cucikan dia dari dosa dia bahkan. Walahum azabun alim, bagi mereka ini azab yang pedih. Nauzubillah. Yang pertama apa? Al-musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki hanya khuyala, karena sombong. Kalau enggak sombong, ancamannya lain lagi. Ya. Ancamannya apa namanya? Al-izar muslim ila disfisaf, fala haraja wala junaha ila bainahu wa baina minal ka'bain. Ma asfala minal ka'bain minal izar fahuwa finnar. Pakaian muslim itu tengah betis. Fala haraj, it's okay, enggak apa-apa. Antara tengah betis dan mata kaki. Jadi mata kaki, di atas mata kaki dikit itu hukumnya jaiz. Tapi sunnahnya kata Nabi, ya, nisbisah, tengah betis. Nah, fala haraj, enggak apa-apa. Dibawa antara tengah betis dan mata kaki. Nah, pakaian apa saja yang dibawa mata kaki, mau khuyala apa enggak, fahuwa finnar. Kalau pakai khuyala, ini enggak dapat di enggak apa namanya? Enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pahami dari keterangan ulama kita. Walaupun kita enggak menafikan adanya keterangan lain dari ulama lain. Ya, bahwasanya hadis ini ditakyid kalau ada khuyala. Nah, bagaimana dengan hadis yang ini? Ma asfala minal izari, ya. Ma asfala minal izari minal ka'bah ini fahuwa binar. Gimana ini? Sementara itu enggak ada lafaz khuyalanya dan mereka mentakit itu kalau khuyala. Nah, kita katakan ya, taksis kalau ada khuyala itu di dalil yang lain. Yang ini mutlak, muqayyadnya yang di dalil yang lain. Lain yang tadi, yang salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakk wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Hadis ini didengar oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda ini 3 kali. Sampai Abu Dzar mengatakan khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah. Nabi bersabda ini 3 kali, 3 jenis golongan orang yang Allah tidak akan ajak bicara dia. Allah enggak akan lihat dia. Allah akan tidak akan mencucikan dia dan bagi mereka ini azab yang pedih. Nabi mengulang 3 kali. Abu Dzar mengatakan sungguh rugi celaka mereka itu, siapa itu mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi adalah al-musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya karena khuyala. Nah, ini ya, taksis dari yang umum tadi. Kalau yang umum tadi, sombong apa enggak sombong? Finar. Nah, sombong atau enggak sombong? Finar. Taibar kalafi. Nah, ini yang kita pahami, walau kita enggak menampikan. Dan kita katakan, ya, ala madhabina nahnu, gitu kan. Nah, kalau berdasarkan madhab kita, yang di bawah mata kaki, finar. Tapi itu maksiat, bukan usul. Itu yang kita pahami. Mana ada maksiat itu jadi usul, ya, di buku kitab akidah apa? Ya, memang betul penyelisihan fikih bisa menjadi perkara usul, tapi itu ma'ruf. Ya, ma'ruf khuf diselisih oleh Syiah mengusap khuf. Ya, wanita yang haid wajib mengqada sholat itu diselisih oleh Khawarij, mereka mewajibkan wanita mereka ya mengqada sholat. Siapa yang berpendapat kayak gitu itu pendapat Khawarij, terbatas ya. Nah, kayak gini itu bukan usul, arti kalau ada yang musbil ya itu maksiat semata, apalagi kalau dia pakai keterangan yang lain ya, yang mereka mentakitnya kalau ada khuyala ya terserah mereka, tapi kalau kita yang melakukan kita pakai mazhab kita, ini maksiat. Ya, paham gak sih ya? Itu bukan usul, kok orang musbil langsung dicurigai. Ya, saya gak mau ngambil dari syekh itu lah. Kenapa? Syekhnya musbil. jubahnya panjang banget, ngeng, apa namanya, ngengser. Ajib ini, dari mana ini kayak gini? Ah, ini keliru kayak gitu. Nah, terus mana lagi tadi? Mana tadi Zaki? Tadi saya belum terusin ya. Kok musbil itu? Padahal ini kan ada hubungannya dengan bersumpah dengan nama Sang Allah ya. Ya. Wal munafiq sil atahu bil yamin al kadibah. Dan orang yang bersumpah palsu, yang kedua itu, yang pertama kan musbil, yang kedua apa? Manan. Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang ketiga baru munafiq sil atahu bil yamin al kadibah. Orang yang bersumpah palsu, ya untuk dagangan dia, sil atahu, untuk barang dagangan dia, Sumpah bu, modal saya 70 ribu, wallahi, padahal modal dia 30 ribu. Nah, dari sono udah naik harganya bu, padahal stok lama, gitu kan? Nah, ini yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Mana lagi berikutnya? Tuh ya, orang-orang sekarang apalagi gampangin sumpah. Ya. Man halafa billah falyasduq. Yajib 'ala man halafa billah an yasduqa wa yataharra as-sidqa. Wajib bagi orang yang bersumpah atas nama Allah diwajib jujur. Ya, wajib berupaya keras untuk jujur dan wayahdar, dia wajib mewaspadai dari sikap dusta. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin wa huwa kadhibun laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanu." Siapa yang bersumpah atas nama dan dia berdusta, ya, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah sangat murka kepadanya. Ini wazan fa'lan, ini mubalaghah. Rahman, ya, kasratul rahmah. Ghadban, kasratul ghadab. Sangat marah. Bukan dalam keadaan Allah marah, tapi ghadban. Sangat murka kepada dia. Nah, ini mengerikan ini. Ya dan billah. Ya. Maka wajib menghadar, wajib berwaspadai dari halif bersumpah atas nama Allah berdusta, terlebih khusus ketika khusumat, ya, ya, dan juga ketika melanggar hak muslim dengan sumpah yang dusta. Oleh karena itu terdapat keterangan dalam hadis yang lain, maniktata'a haqqam ri'im muslimin biyaminih, barang siapa yang menghilangkan, merampas hak seorang muslim, ya, dengan sumpahnya yang palsu, faqad aujaballahu alaihi nar, maka Allah, ya, mengharuskan dia masuk neraka, wa harrama alaihi jannah, Allah mengharamkan dia masuk surga. Ya dan billah, ini berat ini. Ya, para sahabat bertanya, "Wa in kana syai'an yasiran?" "Wahai Rasulullah, walaupun itu perkara sepele." Ya, kata Nabi, ya, "Wa in kana khadran nawati." Walaupun itu cuma sekedar bijian, biji-biji kurma. Ini punya aneh nih, gunduk. Punya aneh. Demi Allah punya aneh. Padahal di dusta. Ya, dia ambil nih. Ya, itu gunduk aneh. Gunduk. Klereng. Ya, yang bopa lagi. Aduh. Nah, berarti ini Allah haramkan neraka. Allah haramkan surga bagi dia. Dan dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, rawahu Muslim. Fal wajib al-hadaru min dzalik. Maka yang wajib adalah ya mewaspadai hal ini. Ya, mewaspadai hal ini. Ya. Wa la ya'khudha haqqo akhihi al-muslim. Jangan diambil hak saudara muslim illa bi bayyinatin syar'iyyatin, kecuali dengan bukti yang terang syar'i. Wa wajhin syar'i, dari cara yang syar'i. Wa idza tuliba al-yaminu, kalau diminta sumpah baru fal yahdhar al-kadhiba. Dia mesti waspada dari dusta. Ya. Kemudian sabda Nabi, "Man hulifa billah falyardha." Siapa yang diminta bersumpah, barang siapa yang diberi sumpah, artinya lawan bertikai dia memberikan sumpah atas nama Allah, falyardha, dia mesti ridho, rela. Hadza huwa syahid. Ini yang jadi poinnya di sini, pembahasan sini. Ai liyardo wa liyaqna, dia mesti ridho, dia mesti rela. Walaysa lahu illa hadza, dia enggak punya pilihan lain kecuali ini aja, dia mesti rela. Kalau lawan bertikai dia sudah bersumpah dengan nama Allah. Ya. Kalau dia mengatakan tapi itu kan benar hak saya, dia enggak kayak gitu. Ya. Maka kata Syekh bin Baz, li'annahu wal ladzi farata. Karena kenapa? Karena dia yang lalai. Harusnya dia ketika terjadi khusumat disiapkan bukti, saksi, catatan. Ini enggak ada. Cuman klaim dia. Dia mudai. Dia enggak ada. Lawannya bersumpah. Udah hakim akan mutusinnya bersumpah. Ini enggak ada bukti. Paham enggak sini? Nah, maka ketika itu ya udah itu farata, kelalaian dia. Walam yushad. Enggak ada ya. Dia juga enggak ada yang bersaksi untuk dia. Tidak ada yang minta sumpah. Walam yaktub, dia enggak mencatat hak dia. Kalau ada catatannya kan ada utangnya. Nih, catatan utangnya. Walam yaj'al bayyinatan, dia pun enggak bisa memberikan bukti. Ya, fa alaihi ayyaluma nafsah. Maka dia mesti mencela diri dia sendiri. Ya, walaisa lahu ila hukmu asy-syar'i. Dia enggak memiliki ketentuan apa-apa kecuali hukum syar'i. Karena qadi, hakim akan memenangkan lawan debat dia. Ketika dia enggak punya bukti, dia mengklaim, ternyata yang diklaim bersumpah. Mana bukti kamu? Ini kamu kan itu dusta banget kamu. Demi Allah, enggak gitu. Hah? Kamu kok bersumpah sama Allah? Bohong kamu. Hakim melihat, wah, ini orang jujur tuh bersumpah sama Allah. Ayo kamu gimana? Buktinya mana? Ya, udah akhirnya haknya diberikan kepada lawan dia. Fala yalumana illa nafsa. Jangan celah siapa-siapa kecuali diri sendiri. Ya. Ya, laisa lahu illa al-hukmu asy-syar'i bil yamin litafriti. Dia enggak memiliki apa-apa kecuali keputusan hakim berdasarkan sumpah karena kelalaian dia. Terus gimana dong? Di hak dia. Wasaufa yu'tillahu haqqahu yaumil qiyamah. Dia akan mendapatkan haknya pada hari kiamat. Nah, yang lawan dia bersumpah palsu, itu dia yang kena hadis tadi. Man iqtata'a haqqa mri'in muslimin bi yaminih faqad aujaba Allahu 'alaihi an-nar. Ya, kan qadi hanya menghukumi yang zahir. Nah, yang menghukumi lahir batin hanya Allah. Allah yang akan memasukkan neraka lawan bertikai dia. Itu beneran kelereng saya. Masuk ke qadi, enggak lah ya. Apalah ya, apa? Itu hutang itu. Wa man lam yarda fa laysa minallah. Ah, ini perhatikan nih. Siapa yang enggak ridho sudah diberi sumpah. Sumpah atas nama Allah. Fa laysa minallah. Ini berarti Allah bariun. Allah bara. Allah berlepas diri dari dia ini. Ini wa'idun syadidun. Ini ancaman yang berat ini. Ya, ancaman yang berat. Ya. Ancaman yang berat ini. Ala man lam yarda bi hukmillah. Atas siapa saja yang enggak ridho dengan ketentuan hukum Allah. Ya, dan dia enggak tenang diri dia dengan sumpah dari Allah tadi. Faidatun. Jadi baca faidah. Ya. Kafaratu man halafa kadiban. Nah, ini udah terlanjur. Saya dulu pernah sumpah atas nama Allah, ini dusta gimana ya? Ya, kalau itu terkait hakul ghair, hak orang lain, ya. Ada dua. Kalau itu cuman dia bersumpah atas nama Allah bohong, enggak ada hak orang lain yang di apa namanya? Diambil dia ayatuba, dia mesti bertobat. Kalau ada hakul ghair, ya, ayarudda al-haqqal yasabi, dia mesti mengembalikan hak itu kepada orang yang berhak menerimanya. Gitu. Nah, paham sini ya? Ya, ini kafarat. Bukan kafarat sumpah yang batalin sumpah, lain lagi ya. Ya, misalkan istri antum bilang begini, istri antum, istri yang udah pernah menikah, ya, udah menikah, ya. Atau bapak antum deh gini, siapa misalkan si, ya, si Ray, bapaknya Syekh Panca, nah, Ray, kalau kamu hafal matan Alfiyah, bapak bersumpah, ya, bapak bersumpah kamu akan bapak belikan, ya, apa yang kamu mau, misalkan beli mobil, nikah, dibayarin mahar, walimah, dibayarin semua. Tanggungan nafkah selama 10 tahun, dijamin. Wah, enak bener itu. Mana dia daftar ya, gitu. Nah. Ya. Antum hafal, hafal. Ah, saya mau batalin sumpah saya lah. Itu lain lagi. itu kafaratnya lain lagi. Ini kan bersumpah atas sama Allah dusta, kafaratnya tobat. Kalau yang tadi kafaratnya lain lagi. Paham enggak sini? Itu nanti di bab fikih. Ha, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi anfusikum walakin yu'akhidukum ma aqadtum al-aiman. Fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imun min tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Nah, itu lain lagi kafaratnya kalau membatalkan sumpah. Pilihannya boleh pilih, apakah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kita makan, makanan lengkap, ya, bukan kasih beras, emangnya bayar zakat, zakat fitr, ya ini kayak ngasih makan full, atau ngasih ya mereka pakaian 10 orang miskin, pakaian itu kata para fuqaha pakaian yang layak dipakai untuk sholat, berarti sesetel. Atau membebaskan apa? Seorang budak. Kalau enggak mampu? Ya, fa illam yajid, fa man lam yajid? Ya. Fasiyamu salasati ayyam. Maka puasa 3 hari. Dari kafaratu aymanikum. Itulah kafarat sumpah kalian. Ya. Idza halaftum, apabila kalian bersumpah. Itu lain lagi kafaratnya ya. Itu kafarat batalin sumpah. Nah, Bapak Antum tersi, Pak Panca itu, kok udah apa? Ya. Waduh, konsekuensinya tadi apa? Bayar ini, beli ini, beli ini. Udah lah, saya ngasih makan 10 orang miskin aja. Maksudnya, sumpahnya saya batalin. Udah, selesai, gak dosa. Kasih makan orang miskin. Beda. Nah. Ya, Mas Aero juga gitu, istrinya bilang, Mas, kalau kamu hafal matan kita betauhid, kamu boleh nikah lagi, saya yang cariin istrinya. Ya. Kamu boleh saya yang cariin, kamu cari sendiri. Saya yang ngurus pernikahannya. Hafalin matan kita betauhid. Ini udah hafal nih. Ayo kamu jalan sumpah kamu loh. Enggak, saya bayar kafarat aja dah. Udah hafal Mas, udah saya bayar kafarat aja. Gitu. Hati-hati makanya sama istri yang ngerti fikih. Fikih kafarat yamin. Nah. Hati-hati ya. Ya. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.